واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أين أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله، الحمد لله على sore hari ini kita masih di perjalanan dorong membahas tentang akidah as-salaf, akidah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan yang diyakini dan diamalkan oleh para sahabatnya setelah beliau. Pada sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Usul Sunnah karya Imam Besar Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Al-Syaibani. Dan telah berlalu, mungkin telah diterangkan di awal pembahasan buku ini oleh pemateri pertama yaitu Ustaz Luqman Jamal tentang bagaimana pentingnya seorang hamba mengenal akidah Islam. Dan dengan akidah Islam ini terwujud berbagai kebaikan untuk seorang hamba di dunia dan di akhirat. Karena akidah Islam itu adalah dakwah para nabi dan para rasul, yang merupakan pokok utama dari dakwah mereka, merupakan sebab mereka dimusuhi oleh kaumnya yang kafir. Dan akidah yang benar, seorang yang memahami akidahnya dengan pemahaman yang benar, itulah jalan untuk mewujudkan kehidupan yang hakiki, kehidupan yang bahagia. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيين له حياة طيبة. Siapa yang beramal salih dari laki-laki dan perempuan dan dia adalah seorang mukmin, beriman dengan keimanan yang benar, itu memiliki akidah yang benar, maka sungguh kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang indah, kehidupan yang bahagia. Dan seorang yang berakidah dengan akidah yang benar, ini akan mewafatkan langkahnya di dunia dan akan mewafatkan langkahnya di akhirat menuju kepada surga. Ini adalah pemahaman. Kemudian tanpa akidah yang benar, jangan ada yang berharap dia bisa tegar di dalam kehidupannya di dunia apalagi di akhirat. Dan Allah hanya menjamin ketabahan untuk orang yang beriman dengan keimanan yang benar di atas akidah yang benar. Allah firman, "Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah." Allah menetapkan orang-orang yang beriman sekali lagi keimanan ini adalah penamaan untuk akidah yang benar mereka dipaparkan dengan al-qaul as-sabit, ucapan yang kokoh di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat, termasuk di kehidupan akhirat, kehidupan di alam kubur. Kehidupan di alam kubur. Sebab kubur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awal manazil akhirah, adalah awal persinggahan negeri akhirat. Dan seorang yang berakidah dengan akidah yang benar, inilah hamba yang menjaga dirinya di atas fitrah. Menjaga dirinya di atas fitrah. Sebab fitrah manusia dilahirkan di atas tauhid. Kalau dia menjaga tauhidnya, maka artinya dia menjaga dirinya di atas fitrah. Dan akidah yang benar ini mengajarkan seorang hamba untuk mengagungkan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab seorang yang mengenal siapa Allah, apa kewajibannya terhadap Allah, dan mengenal siapa Rasulullah dan apa kewajibannya terhadap Rasulullah, dialah yang bisa mengagungkan dan menjunjung kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Karena itu kita lihat ada orang-orang yang meremehkan sunnah, berpaling dari Al-Quran dan sunnah, sebabnya karena akidah yang lemah, pemahaman keyakinan yang lemah. Dan akidah yang benar ini akan memberikan kelapangan hati di dalam diri seorang hamba, memberikan ketenangan untuknya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman dan hati mereka tenang dengan zikir kepada Allah. Disebutkan syarat keimanan. Menunjukkan bahwa ketenangan, walaupun dia melakukan zikir, tapi kalau tidak disertai dengan akidah yang benar, tidak akan memberikan ketenangan kepadanya. Karena itu kita melihat sejumlah dari kaum sufi banyak melakukan zikir, banyak membaca zikir-zikir, tapi karena tidak dibangun di atas akidah yang benar, zikir tersebut tidak meninggalkan arti untuknya. Kalaupun berarti, bukanlah suatu yang bernilai besar. Iya. Demikian pula akidah yang benar ini mengajari seorang hamba bagaimana bersikap adil dan pertengahan, tidak berlebihan, tidak ekstrim. Karena itu, siapa saja dari manusia yang keluar dari jalur pertengahan, itu disebabkan karena ada khalal, ada ketidakberesan pada akidahnya. Karena itu dia jatuh kepada sikap ekstrim atau dalam sikap menyepelekan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, "Ma min amrin amara Allahu bih illa wa lisyaitani bihi nasbatan." Tidak ada satu perintah yang Allah perintah dengannya kecuali syaitan ingin menggelincirkan hamba dengan dua. Apakah ke arah at-tafriq supaya dia menyekelekan, atau ke arah al-ifrat supaya dia berlebihan. Dan syaitan tidak peduli yang mana yang berhasil dia dapatkan dari keduanya. Ya. Maka siapa yang keluar dari jalan ini, dia telah mengikuti jalan syaitan dan telah melenceng dari jalan ahli sunnah wal jamaah, jalan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, yang meninggalkan sifat orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang berakidah, yang akidah yang benar. Kemudian diantara keindahan mempelajari akidah, memahami akidah salaf dengan pemahaman yang benar, ini adalah sebab keamanan dan sebab terwujudnya hidayah. Sebab terwujudnya hidayah. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman jadi memiliki akidah yang benar. Sebab seorang tidak dianggap beriman dan diitlakkan kata iman, ya, kecuali dengan akidah yang benar. Orang-orang yang beriman dan tidak menodai keimanannya dengan kesyirikan, mereka inilah orang-orang yang mendapatkan al-aman, keamanan. Dan mereka inilah orang-orang yang selalu berada di atas hidayah, selalu berada di atas petunjuk. Iya. Kemudian di antara keistimewaan seorang yang berakidah dengan akidah yang benar, akidahnya ini akan memberikan keyakinan di dalam dirinya. Akan memberikan keyakinan. Tidak ada keraguan, tidak ada kebingungan, tidak ada kebimbangan. Iya. Karena itu di setiap masa, khususnya ketika terjadi fitnah, mereka yang tegar, berpijak di atas pijakan akidah yang benar, terlihat dari kalangan ulama yang memang sangat kokoh di atas akidah. Karena akidah ini mewariskan keyakinan di dalam hati seorang hamba. Iya. Dan di antara manfaat mempelajari akidah, akidah ini meluruskan akal-akal yang tidak lurus. Iya. Ada akal-akal yang keluar dari fitrahnya. Apalagi di masa ini banyak perkara yang bisa mempengaruhi atau memberikan pengaruh yang negatif pada akal sehingga keluar dari fitrah. Maka ia tatkala mempelajari akidah yang benar terus mengulanginya pada dirinya, ini akan selalu memberikan kebaikan untuk dirinya, meluruskan pandangannya, meluruskan pandangannya. Iya. Maka ini beberapa sudut, tentunya banyak lagi sisi-sisi keistimewaan di dalam mempelajari akidah yang benar. Karena itulah daurah-daurah akidah yang seperti ini sangat diperlukan bagi seorang muslim dan muslimah. Bahkan hajat kaum muslimin terhadap pemahaman akidah yang benar di hari-hari ini itu lebih penting bagi mereka dari segala bentuk hajat pokok mereka yang lainnya. Karena ini yang menjamin kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Baik. Pada sore hari ini saya akan melanjutkan pembahasan yang tersisa dari kitab Usul Sunnah. Sekarang kita akan memasuki pembahasan tentang siapa yang meninggalkan salat. Kemarin yang dibaca oleh Ustaz Luqman Jamal, terakhir pembahasan apa? Pembahasan tentang iman, ya kan? Baik. Dan dari keistimewaan buku ini ditulis oleh Al-Imam Ahmad Ibn Muhammad bin Hanbal Al-Syaibani rahimahullah. Dan beliau yang mempunyai ribuan guru tidaklah menggoreskan suatu dari bentuk akidah dalam buku ini kecuali apa yang beliau warisi dari para ulama as-salaf. Ya, karena itu ciri dari akidah as-salaf sangat tampak di dalam buku-buku mereka. Kelihatan sekali akidah yang mereka paparkan itu tidak pernah berasal dari diri mereka sendiri, bukan dari tantang mereka, bukan buah pemikiran, bukan inspirasi, tapi itu adalah suatu keyakinan yang mereka warisi. Mereka ambil dari para guru, guru-guru mereka mengambilnya dari para guru mereka, terus bersambung kepada para sahabat, dan para sahabat mengambil kepada siapa? Kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga hari ini. Dan ini termasuk keistimewaan akidah as-salaf. Karena akidah as-salaf ini semuanya bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sumber yang diterima secara mutlak dan dia adalah sumber yang terjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah firman, sungguhnya kami yang menurunkan dzikir dan sesungguhnya kami akan menjaganya. Iya. Dan akhirnya yang benar ini dijaga. Apakah itu dari jalur periwayatan maupun dari jalur pemahaman? Iya. Di masa ini banyak orang-orang yang memiliki periwayatan dari kalangan ahlul bidah. Sebab banyak dari guru di hari-hari ini bergampangan di dalam periwayatan, karena memang pintu periwayatan yang terbuka di hari-hari ini kebanyakannya berkaitan dengan ijazah, yaitu seorang guru memberikan hak periwayatan kepada murid, di mana sang murid belum tentu dia memahami seluruh yang diijazahkan oleh guru kepadanya, belum tentu dia pernah mendengarkan seluruh hadis-hadis yang diijazahkan oleh guru kepadanya. Si guru mengijazahkan kepada saya, berikan kamu izin meriwayatkan sahih Bukhari dari saya. Belum tentu dia pernah mendengarkan sahih Bukhari itu dari guru. Iya. Dan saya katakan bahwa banyak dari orang-orang yang memberi ijazah di masa ini, ya ada keluasan. Di bahasa sebagian dari guru kita, mereka sebut bergampangan di dalam memberikan ijazah. Iya. Padahal ilmu itu tidak terbatas hanya sekedar seorang meriwayatkan tanpa dia memahami apa yang dia riwayatkan. Karena itu, kalau hanya sekadar mendapat riwayat-riwayat saja dan dia tidak memahami apa yang diriwayatkan, maka itu tidak memberikan arti untuknya. Iya. Walaupun alhamdulillah sangat itu terjaga, ada guru-guru yang terpercaya menyandangnya hingga di masa kita ini dan memahamkannya kepada murid, Iya. Dan ini dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah yang penting bagi seorang hamba, seorang mukmin dan mukminah, bagaimana ia memahami akidah yang benar dengan pemahaman yang benar pula, dan dia mengambilnya dari sumber yang benar, bukan hanya sekadar membaca buku-buku, ya. Dan mengerti bahasa Arab tidak cukup. Seorang mengerti bahasa Arab kemudian dia bisa memahami, belum tentu dia bisa paham. Ya, betapa banyak orang yang mengerti bahasa Arab, tapi dia tidak paham apa yang dia baca. Ya. Apalagi terkait dengan masalah akidah, terkait dengan pembahasan akidah. Nah, kadang di sebagian pembahasan sudah berlalu ya, pembahasan tentang timbangan. Disebutkan oleh para ulama tentang keimanan terhadap al-mizan. Dan dikatakan bahwa al-mizan lahu kifatan wa lisan. Dan mizan itu punya dua kifat, dua anak timbangan, dan punya lisan. Ya. Ini lisan. Kadang seorang baru belajar, dia mengerti bahasa, dia terjemah lisan, oh dia punya lisan. Dia terjemah lisan begitu saja. Ya, sebab kata lisan dalam bahasa Indonesia, lisan berbicara. Dan ini adalah penerjemahan keliru. Sebab lisan di situ bukan artinya lisan berbicara. Tapi lisan adalah sesuatu yang menyangga timbangan. Jelas ya? Kalau timbangan itu, misalnya neraca ya. Karena disebutkan dua kifat. Kita ambil pendekatan misalnya neraca. Neraca itu disandang oleh tiang. Ya kan? Sehingga dia bisa seimbang. Ya. Maka tiang menyangga ini itu disebut dalam bahasa Arab dengan nama lisan. Ya. Maka kalau diterjemah jangan dikatakan dan timbangan mempunyai dua kifat dan mempunyai lisan. Itu clear. Terus dikatakan, dia mempunyai taurat atau tiang yang menyangganya. Nah. Iya. Kenapa bisa terjadi penerjemahan yang keliru? Sumbernya karena dia tidak mengambil dari guru. Coba kalau dia belajar dari guru. Ya. Guru menjelaskan apa arti lisan. Tidak mungkin dia akan memahami dengan pemahaman seperti itu. Jelas ya? Maka ini termasuk perkara yang penting yang harus dipahami. Ya. Dan seorang mempelajari akidah bukan cuma sekali dua kali. Oh Masya Allah, saya sudah hadir. Ya. Doa akidah salaf yang dilakukan di mahat as-sunnah ya, selama 4 hari 2 pekan Sabtu Ahad. Oh saya sudah lulus kalau begitu. Ini tidak cukup ya. Dan ini menunjukkan bahwa dia tidak begitu memahami akidah yang benar. Sebab seorang yang memahami benar bagaimana akidah salaf itu, pemahamannya ini akan memberikan kekhawatiran dalam dirinya. Jangan sampai dia jatuh di dalam kekeliruan. Karena dia khawatir jatuh di dalam kekeliruan, maka dia terus mempelajari dan mengulangi pelajaran akidah salaf. Iya. Jadi sifat orang-orang yang bertauhid. Siapakah yang mungkin dikatakan lebih bertauhid dari Nabi Ibrahim? Dan beliau adalah Imamul Hunafa, pemimpin orang-orang yang bertauhid. Bersamaan dengan itu, beliau mengkhawatirkan atas diri beliau dan keluarga beliau hal yang bertentangan dengan tauhid. Perhatikan doa beliau. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budu al asnam rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Dan ketika Nabi Ibrahim berkata, dia berdoa, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman. Dan hindarkanlah saya beserta keturunanku dari beribadah kepada berhala. Perhatikan bagaimana Nabi Ibrahim masih tetap berdoa supaya dihindarkan dari apa? Peribadatan kepada berhala. Dan beliau adalah Imamul Hunafa. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan noda kesyirikan, mengkhawatirkan lawan tauhid ini terhadap khairun nas, yaitu terhadap para sahabat. Dan para sahabat ini adalah sebaik-baik manusia, sebaik-baik generasi setelah para rasul. Nabi berkata, aqwafu ma aqafu alaikum asyirk wal ahzar. Yang aku paling khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil, yaitu riya. Kalau para sahabat saya dikhawatirkan atas mereka, apalagi kita. Kalau seorang benar pemahaman tauhidnya, setelah dia mempelajari sebuah kitab dari akidah salaf, maka dia terus mengulangi buku yang dia belajar. Suatu saat ada yang mengajarkannya lagi, dia duduk mengikuti. Dan ini menunjukkan kepemahaman yang benar. Dan ini pendidikan para guru kita. Sebagian guru kita datangi, kita ingin belajar, kita minta supaya kita baca buku-buku akidah salaf. Maka mereka meminta supaya kita kembali membaca Qawaidul Arba, Thalathatul Usul, Kashfus Syubhat, Kitabut Tauhid. Padahal mereka tahu bahwa kita sudah belajar buku-buku itu. Juga mereka tahu kita mengajarkannya. Ya. Tapi itulah sifat orang-orang yang bertauhid. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, beliau suatu saat ke kota Madinah, ya, mengadakan daurah di Masjid Nabawi. Ini bukan kesempatan yang dikatakan banyak terjadi. Ya, dan setahu saya mungkin baru sekali itu beliau lakukan. Sebab setiap tahunnya kegiatan beliau penuh. apakah di Riyadh atau dia di Taif atau di Mekah, kegiatannya semua. Jadi kalau dia ada mengadakan daurah, itu artinya dia cuti untuk daurah tersebut. Ini khusus ke kota Madinah. Contoh apa materinya? Materinya salah satu usul. Ya. Yang hadir di masjid itu ada dokter-dokter, ya, para guru-guru yang mengajar di Masjid Nabawi, ya, orang-orang yang punya rujukan. Dan ini memberikan kepada kita pemahaman bagaimana para ulama di dalam mendidik dan membina umat, di dalam mendidik dan membina umat. Ya, ini di masa ini. Kalau kita melihat di masa sebelumnya, maka kita tidak perlu heran dengan apa yang dilakukan oleh para ulama kita di masa ini. Karena di masa sebelumnya memang mereka terdidik seperti itu. Nah, kalau kita baca di dalam syarah usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah karya Imam Al-Lalakai, Al-Lalakai menyebutkan beberapa akidah as-salaf di dalam buku itu. Ada dari riwayat Imam Ahmad, termasuk buku yang kita baca ini disebut juga Al-Lalakai, dan ada akidah Ali bin al-Madini, ada akidah Sufyan al-Thawri, ada akidah Sa'd bin Abdillah al-Dasturi, ada akidah Imam al-Bukhari. Yang ingin saya sebutkan di sini, ya, ada akidah yang lainnya, ya. Salah satunya adalah akidah Imam al-Bukhari. Di antara hal yang disebutkan oleh Imam al-Bukhari, beliau menerangkan bahwa beliau menjumpai lebih dari 1000 guru, dan beliau menyebutkan negara-negara, negeri-negeri, berbagai negeri yang beliau datangi, lebih dari 1000 guru, subhanallah. Beliau mengambil akidah itu dari mana? Dari 1000 guru lebih. Kalau kita ada seorang guru saja belum khatam. Ini Imam Al-Bukhari, kadang satu masalah beliau pelajari dari 1000 guru. Imam Ibnu Hajar juga menukil di Fathul Bari ucapan Imam Al-Bukhari bahwa beliau menjumpai lebih dari 1000 guru. Semua gurunya berkata, al-iman qawlun wa amal. Iman itu adalah ucapan dan amalan. Iya. Dari 1000 guru lebih. Coba. Bagaimana keadaannya? Kalau dia mengambil dari 1000 guru, berarti Imam Al-Bukhari yang bertanya kepada guru itu, minta penjelasan masalah iman, atau mungkin dia datang, dia dapati guru itu sudah mengajarkan tentang masalah apa? Masalah iman. Iya. Dan inilah harusnya yang ditanamkan di tengah umat Islam. Dan ini yang membedakan antara umat terdahulu dan umat belakangan. Umat terdahulu dijahayakan, dikokohkan, dimuliakan. Kenapa? Karena mereka kuat di atas akidah. Adapun kita di belakangan ini, banyak kehinaan yang menimpa kaum muslimin. Banyak duka dan nestapa yang kita saksikan terhadap kaum muslimin. Kenapa? Sebabnya kena jauh dari akidah yang benar. Nah, sini Imam Ahmad rahimahullah ta'ala berkata, kata beliau, وَمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فَقَدْ كَفَرْ وَلَيْسَ مِنَ الْأَعْمَالِ شَيْءٌ تَرْكُهُ كُفْرٌ إِلَّا الصَّلَاةِ مَنْ تَرَكَهَا فَهُوَ كَافِرٌ وَقَدْ أَحَلَّ اللَّهُ قَتْلَهُ. Ya. Kata Imam Ahmad, dan siapa yang meninggalkan salat, maka sungguh dia telah kafir. Dan tidak ada amalan apapun yang apabila ditinggalkan ia menjadi kekafiran kecuali salat. Barang siapa yang meninggalkan salat, fatwa kafir, maka dia adalah seorang yang kafir. Allah telah menghalalkan untuk dibunuh. Ya. Baik. Di sini Imam Ahmad rahimahullah taala menjelaskan tentang hukum orang yang meninggalkan sholat. Harus diketahui bahwa para ulama ahli sunnah wal jamaah, para a'immatus salaf, mereka menulis buku-buku tentang akidah sangat banyak. Iya, sangat banyak buku-buku itu. Ada yang meluas, ada yang pertengahan, dan ada yang meringkas. Iya. Yang meluas, mereka yang menulis buku dengan membawakan sanad-sanadnya, semua dalil yang berasal dari hadis mereka bawakan dengan sanad-sanad. Inilah buku-buku seperti kitab Usulus Sunnah atau kitab As-Sunnah karya Abdullah bin Ahmad, juga seperti kitab As-Sunnah, ya, kitab As-Sunnah karya Abdullah bin Ahmad dicetak dalam dua jilid. Kitab As-Sunnah karya Al-Khallal, ya, dia dicetak dalam 8 bagian, 8 juz, di 3 jilid kalau saya enggak salah, atau 5 jilid. Juga ada Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah Wal Jamaah karya Al-Lalakai, dicetak dalam 6 jilid. Ada kitab Asy-Syari'ah karya Imam Al-Ajurri. Ada beberapa cetakan. Ya. Ada cetakan 6 jilid, ada cetakan 3 jilid, ada cetakan 1 jilid. Dan ada kitab As-Sunnah karya Ibnu Abi Asim, dicetak dalam 2 jilid. Dan ada buku-buku yang lain, semuanya meluas. Sebutkan pembahasan tentang keimanan kepada takdir, mereka bawakan riwayat-riwayat dengan sanad-sanadnya menjelaskan tentang apa? Tentang takdir tersebut. Dan ada buku akidah sifatnya pertengahan. Ia meringkas hadis-hadis tapi meluas di dalam menerangkan dalil-dalil. Meluas di dalam menerangkan dalil-dalil. Ya. Jadi ini ada beberapa buku ditulis oleh As-Salaf rahimahullah ta'ala. Dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah sangat banyak sekali, ya, menulis buku yang sifatnya seperti ini. Kemudian yang ketiga, ada yang sifatnya ringkas, hanya disebutkan kesimpulan. Kalau diterangkan dalil, mereka hanya sekedar menyinggung saja. Ya. Ini banyak sekali buku ringkasan, salah satunya ini. Buku Usulus Sunnah karya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Iya. Karena memang di dalam belajar, seseorang itu ada tingkatan-tingkatan dan tahapan-tahapan di dalam memahami. Ya. Diberikan sesuatu yang dasar sebelum dia naik ke pembahasan yang besar. Apabila dasarnya sudah benar, fondasinya sudah benar, maka dia akan mudah membangun bangunan di atas fondasi. Kalau dia membangun tanpa fondasi, ini yang berbahaya. Iya. Baik. Jadi banyak buku akidah as-salaf yang ditulis. Secara umum isi dari buku-buku akidah as-salaf ini yang menjelaskan akidah, isinya kembali kepada dua hal. Kembali kepada dua pembahasan. Iya. Secara umum, pembahasan buku-buku akidah as-salaf kembali kepada apa? Dua pembahasan. Pembahasan yang pertama, penjelasan tentang usulul iman, penjelasan tentang pokok-pokok keimanan. Iya. Dan ini yang biasa kita kenal dengan nama rukun iman yang 6. Keimanan kepada Allah, keimanan kepada malaikat, keimanan kepada kitab-kitab, keimanan kepada para rasul, keimanan kepada hari akhirat, dan keimanan kepada takdir yang baik dan yang buruk. Ini usul iman. Karena itu di keimanan kepada Allah ada pembahasan tauhid rububiyah, ada pembahasan tauhid uluhiyah, ada pembahasan tauhid asma wa sifat, tentang nama-nama dan sifat. pembahasan tentang malaikat, keimanan kepada malaikat, ada beberapa pembahasan. Keimanan kepada kitab-kitab juga ada beberapa pembahasan. Keimanan kepada para rasul ada pembahasan-pembahasan, pembahasan umum dan pembahasan khusus. Ya. Terkait dengan Al-Qur'an, terkait dengan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di pembahasan keimanan kepada hari akhirat, ya dibahas keimanan kepada alam kubur. Sebab ini dari keimanan kepada hari akhirat. Karena itu ada di buku-buku akidah diuraikan. Dan diterangkan tentang kejadian pada hari kiamat, mulai dari hari kebangkitan, dikumpulkannya manusia di padang mahsyar, tentang telaga, tentang timbangan, pembagian catatan amalan, ya sebelumnya tentang hisab, tentang tentang ardh, dan sebelumnya lagi tentang syafaat, ya tentang syafaat. Kemudian ada tentang jembatan, ada tentang sorga dan neraka. Ini semuanya terurai dalam buku-buku akidah. Kenapa? Sebab dia di pembahasan apa? Rukun iman yang ke, rukun iman yang enam. Iya. Maka ini pokok pembahasan yang pertama. Demikian pula dalam masalah takdir, banyak uraian pembahasan dalam masalah takdir. Iya. Jadi ada pembahasan-pembahasan akidah kembali kepada rukun iman yang enam. Kemudian pembahasan yang kedua di buku-buku akidah adalah diangkat pembahasan-pembahasan yang merupakan ciri pembeda antara ahli sunnah dan ahli bidah. Ciri pembeda antara akidah as-salaf dan akidah ahli bidah. Iya. Kadang pembahasan itu betul tidak terkait dengan rukun iman yang enam. Tapi dimasukkan di dalam pembahasan akidah, kenapa? Karena dia adalah ciri yang membedakan antara ahli sunnah dan ahli bidah. Iya. Keimanan terhadap para sahabat. Keyakinan terhadap para sahabat. Keyakinan terhadap para sahabat tidak ada kaitannya dengan rukun iman yang enam. Tapi dimasukkan dalam buku akidah sebab ini adalah ciri pembeda antara ahli sunnah dan ahli bidah. Ketaatan kepada penguasa muslim juga dimasukkan. Ya. Karena ini adalah ciri pembeda antara ahli sunnah dan ahli bidah dalam pembahasan ini. Bahkan di dalam pembahasan akidah ada sebagian pembahasan fikih sebenarnya. Namun dimasukkan di dalam buku akidah karena itu merupakan ciri pembeda antara ahli sunnah dan ahli bidah. Karena itu tidak jarang kita ketemukan ada yang menyebutkan mengusap di atas kedua sepatu. Ya. Pembahasan mengusap di atas kedua sepatu diterangkan di dalam buku-buku akidah. Kenapa? Sebab ini adalah ciri pembeda antara ahli sunnah dan ahli bidah. Yang menetapkannya, ya, mengakui pensyariatannya itu ahli sunnah. Yang mengingkarinya, maka mereka ini adalah orang-orang khawarij atau kaum rafidah yang mengingkarinya. Jelas? Demikian pula disebutkan di dalam pembahasan akidah hukum rajam. Ada disebutkan tentang rajam. Kenapa? Sebagian dari ahli bidah mengingkarinya, khususnya dari kalangan khawarij. Ya. Karena orang-orang khawarij mereka menganggap bahwa dosa itu mengeluarkan pelakunya dari keislaman, tidak akan gugur dosa itu walaupun dia dirajam. Iya. Jelas ya? Maka ini termasuk ciri pembeda. Iya. Dan ada sebagian pembahasan dimasukkan oleh sebagian para ulama di dalam buku akidah. Iya. Karena mereka meyakini bahwa itu adalah pokok yang membedakan antara pengikut kebenaran dan pengikut kebatilan. Iya. Walaupun kadang masalah tersebut sebenarnya ada rincian. Sebenarnya ada rincian. Jelas ya? Namun sebagian imam kadang menetapkan masalah tersebut ya, karena sudut-sudut yang mereka pandang di dalam permasalahan. Mungkin karena dia berada di sebuah negeri ya, yang kondisi penduduk negeri yang mengharuskan si imam tersebut menyebutkan masalah ini. Termasuk masalah yang kita baca sekarang ini, masalah sholat ya. Masalah meninggalkan sholat ya, apakah dikafirkan orang yang meninggalkan sholat karena malas atau tidak? Ini sebenarnya ada dua pendapat di kalangan para ulama. Iya, ada dua pendapat di kalangan para ulama. Tapi Imam Ahmad rahimahullahu taala di sini menyebutkan tentang hukum ini. Iya, sebagaimana juga Ali bin al-Madini sangat tegas sekali menyatakan apa, bahwa dari ciri ahli sunnah dia meyakini siapa yang meninggalkan salat karena malas maka dia kafir. Itu dari ciri ahli sunnah. Ya, Ibnu Rajab menyebutkan banyak ucapan as-salaf tentang hal ini di dalam syarah beliau terhadap Sahih Al-Bukhari. Ibnu Rajab menyebut ya, dari nama-nama a'immatus salaf yang mengucapkan hal yang seperti ini. Imam Ahmad di sini menegaskan, kata beliau, "Wa man taraka as-salata faqad kafar." Siapa yang meninggalkan salat maka dia telah kafir. Maksudnya di sini meninggalkan salat karena apa? Karena malas. Adapun siapa yang meninggalkan salat karena dia mengingkari kewajiban salat, ini tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama tentang kafirnya. Jadi ada yang misalnya tidak mau sholat, ditanya, kenapa kau tidak mau sholat? Oh, saya anggap itu bukan wajib. Ya, tidak harus sholat. Nah, maka ini tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama tentang apa? Tentang kafirnya. Tidak ada silang pendapat. Yang diperselisihkan oleh para ulama adalah orang yang meninggalkan sholat karena malas. Ya, dia tahu sholat itu wajib. Ya. Namun dia tinggalkan. Apakah dia dikafirkan atau tidak? Ya. Imam Ahmad di sini menegaskan, "Man taraka sholata faqad kafar." Siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah kafir. Ya. Ini beliau mempunyai dalil-dalil. Para ulama yang menguatkan pendapat ini, mereka berdalilkan dengan banyak dalil. Ada dari ayat-ayat Al-Quran dan ada dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dari ayat-ayat Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman menjelaskan tentang keadaan penduduk neraka. Ya. Dan mereka ditanya oleh penduduk surga, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar? Maka penduduk neraka menjawab, "Qalu lam nakum minal musallin." Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang tidak pernah salat. Jawaban mereka yang paling pertama adalah apa? Tidak melakukan salat. Ya. Nah, maka ini menunjukkan bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang mengeluarkan dari agama. Dalil yang kedua adalah dua ayat di surah At-Taubah. Ya, fa in tabu wa aqamu as-salata wa atu az-zakata fa khallu sabilakum. Di ayat yang lainnya, fa ikhwanukum fid-din. Kalau mereka bertobat, menegakkan salat dan mengeluarkan zakat, maka biarkan jalan mereka. Ya. Dalam ayat yang lain, maka mereka adalah saudara-saudara kalian di dalam agama. Kata para ulama yang berpendapat tentang kafirnya orang yang meninggalkan sholat, ya, artinya kalau dia bertobat tapi dia tidak menegakkan sholat, maka jangan biarkan jalannya, tetap diperangi. Kalau dia tidak sholat, maka bukan saudara kita dalam agama. Bukan saudara kita dalam agama. Ya. Dan juga diantara dalil adalah hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ahd alladhi bainana wa bainal kuffar as-salah." Ya, ikatan yang membedakan antara kami dan orang-orang kafir adalah salat. Dalam hadis Buraidah riwayat At-Tirmidzi ada tambahannya, "Faman tarakaha faqad kafar." Siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Siapa yang meninggalkannya maka dia telah apa? Telah kafir. Maka ini sisi dalil-dalil untuk pendapat yang mengatakan kafirnya orang yang meninggalkan sholat karena malas. Iya. Kemudian Imam Ahmad berkata, "Walaysa minal a'mali syai'un tarkuhu kufrun illa shalah." Tidak ada suatu amalan pun yang kalau ditinggalkan mengkafirkan kecuali apa? Kecuali salat. Seorang tidak mengeluarkan zakat karena bakhil, dia berdosa tapi tidak dikafirkan. Seorang dia tidak menunaikan ibadah haji karena dia kikir, maka yang seperti ini tidak dikafirkan. Seorang yang tidak melakukan puasa Ramadan karena dia malas, ini tidak dikafirkan, dikatakan berdosa besar. Jadi kata Imam Ahmad, tidak ada amalan yang kalau ditinggalkan mengkafirkan kecuali apa? Kecuali salat. Jadi kalimat dari Imam Ahmad bukan dari ucapan beliau, tapi itu adalah sebuah asar yang diucapkan oleh Syaqiq bin Salam rahimahullah ta'ala, atau Abdullah bin Syaqiq, diucapkan oleh Abdullah bin Syaqiq rahimahullah. Ya. Beliau mengisahkan bagaimana para sahabat dan para tabi'in. Kata beliau, "Lam yakunu yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun illa shalah." Sesungguhnya mereka, yaitu para sahabat dan para tabi'in, mereka tidak pernah melihat ada sebuah amalan yang apabila amalan itu ditinggalkan mengkafirkan kecuali salat. Dan ini asar sanadnya sahih, diriwayatkan oleh Muhammad bin Nasr al-Marwazi dalam Ta'zim Qadri Salat, dan diriwayatkan pula oleh selain beliau. Iya. Dan ini menunjukkan bahwa para sahabat dan para tabi'in yang dikenal oleh Abdullah bin Syaqiq semuanya sepakat bahwa orang yang meninggalkan salat itu adalah dianggap kekafiran. Ya. Siapa yang meninggalkan salat maka dianggap sebagai bentuk kekafiran. Nah, ini dalil. Ya. Adanya silang pendapat tentang meninggalkan salat ini, ini lebih banyak terjadi di masa setelah masa para sahabat. Ya, memang kalau dilihat di jumhur madhab fikih, di pembahasan fikih, kebanyakan ulama tidak berpendapat kafirnya. Ya, mereka tidak menganggap itu kafir. Ya, sepanjang apa namanya, ia meninggalkannya karena malas saja. Nah, tapi di generasi pertama, ya, seperti yang disebutkan oleh Abdullah bin Syaqiq, ini penjelasan bahwa para sahabat tidak melihat ada amalan yang kalau ditinggalkan itu mengkafirkan kecuali apa? Kecuali salat. Nah, karena itu kebanyakan dari ulama kita di masa ini, ya, menguatkan pendapat ini. Menguatkan pendapat ini. Seperti Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin, ya, Syekh Muqbil, Syekh Ahmad An-Najmi dan selainnya dari para ulama kita, mereka menguatkan pendapat ini. Walaupun ya mereka yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan salat karena kafir itu ada dua pendapat. Ya, sebagian dari mereka yang berkata dia tinggalkan salat walaupun sekali itu dianggap kafir. Ya, dan sebagian ulama kita seperti Syekh Ibnu Taimin beliau menganggap bahwa yang dianggap kafir itu kalau dia meninggalkan kebanyakan salat. Ya, jadi kalau kebanyakannya dia tidak salat itu dikafirkan. Ya, adapun kadang dia tinggalkan satu atau dua maka itu tidak dikafirkan. Nah, yang jelas ini keadaan masalah ini dan bagaimana ya silang pendapat di kalangan para ulama. Kata Imam Ahmad, "Man tarakaha fahuwa kafir." Siapa yang meninggalkannya maka dia adalah kafir. "Wa qad ahallallahu qatlahu." Dan Allah telah menghalalkan ia untuk dibunuh. Ya. Jadi boleh bagi seorang pimpinan negara kalau ada orang yang meninggalkan salat, boleh untuk dia jatuhkan hukum supaya orang tersebut dibunuh. Nah, dari ucapan Imam Ahmad, Allah telah menghalalkan untuk ia dibunuh. Ya. Dan ini banyak di ucapan-ucapan as-salaf. Siapa yang berbuat begini, siapa yang berucap begini, maka darahnya adalah halal. Ya, kalimat halal ini bukan setiap orang bisa membunuh. Ya. Sebab ini menjatuhkan hukum-hukum. Ini kaitannya bukan orang per orang, tapi urusannya kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan pemerintah. Kaitannya dengan pimpinan negara, urusannya di mahkamah. Urusannya di pengadilan. Jelas ya? Dan semua orang. Ya. Jadi kalau dikatakan oleh Imam Ahmad, dia halal untuk dibunuh, itu artinya secara hukum peradilan. Dia halal untuk dibunuh. Nah, inilah saya sering sebutkan, ya, bahwa seorang itu kalau mempelajari dia mengambil dari guru supaya diluruskan pemahamannya. Ya, kalau dia baca sendiri dia dapatkan, oh Imam Ahmad bilang halal untuk dibunuh. Dia dapat orang tidak sholat dia pergi bunuh. Ya. Ini termasuk ya, perkara yang menyebabkan apa? Menyebabkan terjadinya ya, kerancuan dan terjadinya kekeliruan di dalam memahami. Baik, selesai sudah pembahasan tentang sholat. Ya. Kemudian kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, ya, setelah menjelaskan pembahasan tentang sholat, beliau berpindah menguraikan pembahasan terhadap atau berkaitan dengan sikap seorang mukmin dan mukminah, ya, bagaimana akidah salaf terkait dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata beliau rahimahullah, wa khairu hadhihi al-ummati ba'da nabiyyiha Abu Bakr as-Siddiq, thumma Umar ibn al-Khattab, thumma Uthman ibn Affan. تقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في ذلك. Ya. Kata beliau, dan sebaik-baik umat ini setelah nabinya, sebaik-baik umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Abu Bakar As-Siddiq. Thumma Umar ibn al-Khattab. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Thumma Uthman ibn Affan. Kemudian Uthman ibn Affan. Tuqaddamu haula'i ats-tsalatsa. Kata Imam Ahmad, tiga orang ini didahulukan. Didahulukan. Kama qaddamahum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahulukan tiga orang sahabat ini. Lam yahtalifu fi dhalik. Mereka tidak pernah berselisih dalam hal itu. Nah, sini beliau akan menguraikan pembahasan tentang keyakinan Islam terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Rasulullah secara umum, secara keseluruhan, itu mempunyai keutamaan yang telah tetap dan pasti di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keutamaan ditetapkan dalam Al-Quran, dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan disepakati oleh kaum Muslimin. Iya, disepakati oleh kaum Muslimin. Selain orang-orang Syiah dan orang-orang Khawarij. Nah, di dalam Al-Quranul Karim dijelaskan berbagai keutamaan para sahabat. Banyak sekali ayat-ayat, ya, yang menguraikan keutamaan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala: "Wasabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar." والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Orang-orang yang terdahulu lagi pertama, yang generasi terdahulu lagi pertama, yang awal dari umat Islam ini, siapa mereka? Diterangkan, yaitu dari kalangan Muhajirin dan Al-Ansar. Dari kalangan Al-Muhajirin dan apa? Al-Ansar. Iya. Ini sahabat. Jadi puji yang pertama. Kemudian, وَالَّذِينَ اتَّبَعُوكُمْ بِإِحْسَانِ. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan. Ya, ihsan di sini bermakna bi-itqan. Dengan itqan dia mengikutinya. Ya. Benar-benar sesuai dengan jalan mereka. Ibarat orang yang berjalan, ia meninggalkan telapak kaki bekas-bekas. Ya. Ia berjalan, tidak ada bekas-bekas telapak kakinya sepanjang jalan. Ya. Kalau dikatakan dia mengikutinya bi ihsan, Itu artinya dia mengikuti orang tersebut sesuai dengan telapak kaki itu. Dia tidak bikin telapak kaki baru, tapi ikut dia bersama bekas-bekas telapak kaki orang yang dia ikuti. Ya. Ini namanya bi'ihsan. Ya. Karena itu keutamaan yang disebutkan di dalam ayat ini khusus bagi siapa yang mengikuti jalannya siapa? Jalan para sahabat dengan baik. Ya. Jadi katakan para sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansar, dari mengikuti mereka dengan ihsan, Allah ridha kepada mereka. Radiyallahu anhum. Waradu an. Dan mereka ridha kepada Allah. Ini dua keutamaan besar. Pertama, Allah telah ridha kepada mereka. Perhatikan, Allah meridhai mereka. Iya. Dan keridhaan Allah terhadap hamba, ini adalah sumber kebaikan. Sebab, yang keluar ruh dari jasadnya, dalam keadaan tenang, itulah hamba-hamba yang diridhai oleh Allah. Iya. Dan yang dimasukkan di dalam sorga, hanyalah orang-orang yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mendapatkan syafaat, hanya mereka yang diridhai oleh Allah. Ini keutamaan yang pertama. Didapatkan oleh para sahabat dan orang yang mengikuti para sahabat dengan baik. Keutamaan yang kedua, waradu'an. Dan mereka ini ridha kepada Allah. Ya. Menunjukkan besarnya ketaatan. Simbol penerimaan mereka terhadap syariat dan ketentuan Allah. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَ الْأَنْهَارِ. Dan Allah siapkan untuk mereka surga-surga mengalir di bawahnya sungai-sungai. خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. Mereka kekal di dalam selama-lamanya. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Ini salah satu ayat menjelaskan tentang keutamaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara umum. Iya. Dan ayat ini juga adalah dalil tentang wajibnya kita mengikuti jalannya siapa? Iya, jalannya para sahabat. Karena itu Imam Ahmad menyebutkan hal ini di awal pembahasan usulus sunnah. Iya. Setelah kita baca di pembahasan usulus sunnah di awal, Imam Ahmad menegaskan bahwa usulus sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi abad ashabun nabi. Ya. Pokok sunnah adalah berpegang teguh terhadap apa yang dibawa oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan juga dari keutamaan para sahabat radhiyallahu taala anhu, Allah subhanahu wa taala telah menjanjikan untuk mereka semuanya kebaikan. La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'di wa qatal wa kullan wa'ada Allahu al-husna. Tiga sebutkan para sahabat tidaklah sama orang yang berinfak sebelum al-fath. Ya, dan al-fath yang dimaksud di sini di perjanjian Hudaybiyah menurut pendapat yang lebih kuat di antara dua penafsiran para ulama. Tidaklah sama orang yang berinfak dan berjihad sebelum al-fath dengan orang yang berinfak berjihad setelahnya. Tidak sama. Orang yang berinfak berjihad sebelum al-fath, mereka lebih besar, lebih agung kedudukannya di sisi Allah. Bersama dengan itu Allah menyatakan wa kullan wa'ada Allahul husna. Semuanya Allah janjikan untuk mereka kebaikan. Para sahabat Rasulullah ini, ya, di antara seluruh sahabat Nabi, mereka adalah para sahabat Nabi yang paling mulia. Para sahabat Nabi yang paling mulia dan paling baik kedudukannya di sisi Allah. Ya. Para sahabat ini telah dijelaskan tentang keutamaan mereka dalam kitab Injil dan diterangkan keutamaan mereka di kitab Taurat. Ya, sebagaimana yang kita baca di akhir surah apa? Surah Al-Fath, Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Dalika mathaluhum fit Taurat. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار. Nah, ini ayat penjelasan keutamaan para sahabat dari banyak sisi. Ya. Muhammad adalah Rasul Allah dan orang-orang yang bersamanya, yaitu para sahabat, mereka keras terhadap orang kafir, saling merahmati antara sesama mereka. Engkau melihat mereka itu ruku sujud mengharapkan keutamaan dari Allah dan ridwan. Tanda-tanda sujud di wajah mereka dari bekas sujud itu perumpamaan mereka di Taurat, dan mereka punya perumpamaan di Injil. Kemudian di akhir ayat disebutkan liyaghidha bihimul kuffar, agar supaya orang-orang kafir marah terhadap mereka. Ya, ada dua penafsiran ya pada kalimat al-kuffar di sini. Dimanakan kuffar bermakna orang-orang kafir, ada mengatakan al-kuffar bermakna orang-orang yang memanah. Iya. Namun ini telah dijadikan dalil oleh Imam Malik, ya, bahwa siapa yang benci kepada para sahabat, maka padanya ada sifat orang-orang kafir. Ya. Karena itu sepakat para ulama as-salaf bahwa siapa yang mencela para sahabat Rasulullah secara keseluruhan, secara umum, maka mereka itu dianggap kafir keluar dari agama. Ya. Kenapa? Karena itu artinya dia ingin meruntuhkan Islam. Dia ingin meruntuhkan Islam. Islam ini sampai kepada kita melalui siapa? Hah? Melalui jalur para sahabat Rasulullah SAW. Ya. Kalau para sahabat semuanya dicela, berarti itu artinya adalah celaan terhadap siapa? Terhadap agama sebenarnya. Terhadap agama. Iya. Karena itu kedudukan mereka sangatlah agung di dalam syariat. Iya. Dan banyak lagi ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi waktunya agak singkat. Dikatakan di sini oleh Imam Ahmad rahimahullah, wa khairu hadhihi ummah, umat yang terbaik, atau yang terbaik pada umat ini. Sini Imam Ahmad, ya, beliau menjelaskan bahwa para sahabat itu secara keseluruhan punya keutamaan. Namun dalam hal keutamaan, para sahabat berjenjang-jenjang. Ada yang paling utama, dan ada yang utama di bawahnya. Ada yang memiliki keutamaan, dan ada yang lebih utama darinya. Jelas ya? Ada yang lebih utama darinya. Jadi, dari sisi keutamaan, para sahabat itu bertingkat-tingkat keutamaannya. Siapa yang paling utama di antara sahabat Rasulullah? Kata beliau, sebaik-baik umat ini, ya, setelah nabinya. Jadi umat Islam secara keseluruhan yang paling baiknya setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah siapa? Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah ibn Quhafah radhiyallahu, Abdullah bin Abi Quhafah radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Khalifah Rasulullah yang pertama. Nah, dan tidak ada silang pendapat di kalangan umat Islam bahwa Abu Bakar As-Siddiq adalah yang terbaik di tengah umat ini. Dia yang terbaik di tengah umat ini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam masalah khilafah ataupun di dalam masalah apa? Di dalam masalah keutamaan. Dari sini ada satu poin yang ingin saya ingatkan, bahwa di dalam menguraikan keutamaan empat khulafa'ar rasyidin, ya, para ulama mengisyaratkan dua hal. Yang pertama ada keutamaan dari sisi khilafah, dan ada keutamaan dari sisi apa? Keutamaan yang lain, fadilah yang lainnya. Ya. Kalau dari sisi khilafah, Abu Bakar yang paling utama. Kemudian Umar. Kemudian Uthman, kemudian Ali. Kita akan jelaskan ini ya, sisi khilafah. Demikian pula dari sisi keutamaan. Dari sisi keutamaan. Ini secara berurut harus diyakini. Jadi Abu Bakar yang paling baik. Ya. Karena itu keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu sangat banyak. Tidak ada para sahabat yang mengingkarinya. Tidak ada para sahabat yang mengingkarinya. Beliau dijadikan sebagai imam salat menggantikan Rasulullah. 30 sakit. Seorang perempuan ketika datang bertanya tentang suatu hajat belum selesai. Setelah itu dia berkata, ya Rasulullah, kalau saya kembali ternyata saya tidak menemukan engkau, siapa yang saya datangi? Karena yang berkata datangnya Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Dan selainnya dari nas-nas yang menunjukkan keutamaan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Abu Bakar yang terutama. Thumma Umar ibn Khattab. Kemudian Umar bin Khattab. Ini urutan. Abu Bakar kemudian siapa? Umar. Yang kedua. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan keutamaan beliau sangatlah banyak. Iya. Beliau sangat utama dari sisi khilafah dan juga dari sisi keutamaan. Ya, beliau ini lambang ilmu. Sebagaimana diterangkan dalam sebagian hadis. Orang yang mulham. Iya. Dan di dalam biografi beliau ditulis oleh para ulama buku berjilid-jilid. Iya. Kemudian yang ketiga adalah Utsman bin Affan bin Nurai yang digelari dengan dua cahaya. Sebab beliau menikah dengan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Ummu Kulthum. Setelah itu, setelah meninggal, maka beliau dinikahkan oleh Rasulullah dengan putrinya yang kedua. Ya. Maka beliau digelari dengan Dun Nurai, Utsman bin Affan. Orang yang sangat pemalu. Sampai malaikat saja malu kepada Utsman Ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Ini tiga sahabat Rasulullah yang paling utama. Iya. Yang paling utama, ya, dari sisi keutamaan dan juga paling utama dari sisi khilafah. Abu Bakar As-Siddiq dibaiat sebagai khilafah yang pertama, khalifah yang pertama setelah Rasulullah oleh para sahabat. Iya. Seluruh para sahabat bersepakat, tidak ada silang pendapat. Setelah itu, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ya, dilimpahkan kepadanya khilafah oleh Abu Bakar. Abu Bakar menunjuk Umar sebagai penggantinya setelah itu. Setelahnya. Dan setelah Abu Bakar meninggal, seluruh para sahabat sepakat bahwa Umar yang paling berhak menggantikan Abu Bakar. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menetapkan khilafah itu antara 6 orang yang disebut sebagai Ahlu Syura. Iya. Ditetapkan antara 6 orang. Kemudian 6 orang ini semuanya bersepakat untuk memilih Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu yang kemudian diikuti oleh para sahabat yang lainnya. Ya, berarti semuanya menjadi khalifah secara berurut Abu Bakar kemudian Umar kemudian Utsman. Ini menurut kesepakatan para sahabat, tidak ada silang pendapat. Tidak ada silang pendapat. Karena itu kata Imam Ahmad di sini, tuqaddamu haula'i tsalah kama qaddamahum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yahtalifu fi dhalik. Ya, mereka bertiga ini didahulukan sebagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahulukan mereka. Lam yahtalifu fi dhalik, mereka tidak berselisih. Ya, dalam hal ini. Nah. Kemudian kata beliau, "Tsumma ba'da haula'i tsalatsati ashhabu syura al-khamsah." Kemudian setelah tiga orang sahabat ini, siapa yang lebih utama? Adalah ashhabu syura. Dewan syura yang lima. Sebab Umar memilih 6 orang Dewan Syura. Ketika beliau akan meninggal, beliau berkata bahwa khilafah antara 6 orang. Utsman bin Affan disebutkan di sini. Yang kedua, Ali bin Abi Thalib, Wadzubair. Ya. Kemudian, wa Abdurrahman bin Auf. Kemudian, wa Sa'ad, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian wa Talha bin Ubaidillah. 5 atau 6 orang sahabat, semuanya ahli syura. Jelas ya? Nah. Kata Imam Ahmad, kulluhum yasluhu lil khilafah. Semuanya ahli syura ini semuanya pantas menjadi khalifah. Wa kulluhum imam, dan semuanya adalah apa? Semuanya adalah imam, panutan. Kenapa? Sebab umat telah menetapkan mereka sebagai apa? Ahli syura. Ya, dan dibantu ya kisahnya. Ya. Dan ini menunjukkan kedetailan fikih Imam Ahmad. Ya. Karena ketika Umar bin Khattab memilih ahli syura, kenapa orang ahli syura? Seluruh sahabat yang lainnya mengetahuinya. Ya. Dan mereka semuanya ridha dengan keputusan Umar itu. Menunjukkan bahwa 6 orang ini, ya, siapapun yang terpilih semuanya berhak menjadi apa? Berhak menjadi khalifah. Dari 6 orang sahabat ini. Jadi Umar berkata bahwa khilafah antara 6 orang. Utsman, Ali bin Abi Thalib, kemudian Zubair bin Al-Awwal, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Talha bin Ubaidillah. 6 orang. Cuma setelah itu, setelah berkumpul 6 orang, maka 3 dari orang sahabat memberikan haknya masing-masing kepada kawannya. 3 orang sahabat, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, Az-Zubair, dan Talha, 3 orang ini mundur. Ya, mereka berkata, kalian bertiga lebih berhak daripada kami. Ya, setiap orang diberikan memberikan haknya kepada kawannya. Ya. Jadi, Utsman mempunyai jatah 2, Ali mempunyai jatah 2, dan Abdurrahman bin Auf mempunyai jatah berapa? Jatah 2. Ya. Setelah mereka bertiga, maka Abdurrahman bin Auf berkata, antara kita bertiga, kalian berdua yang lebih pantas daripada saya. Ya. Maka yang menentukan adalah siapa? Abdurrahman bin Auf. Ya. Siapapun yang dia berikan dari 2 orang ini yang berhak menjadi khalifah, itulah yang menjadi khalifah. Jelas ya? Maka hari-hari itu dilewati oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu. Dia penuh dengan kesulitan. Sebab beliau menganggap ini adalah perkara yang sangat agung dan sangat besar. Ya. Beliau memperbanyak ibadah lebih daripada hari-hari biasanya. Beliau berkeliling ya, ke kampung-kampung para sahabat bertanya, siapa di antara 2 sahabat ini yang paling utama? Antara Utsman dan Ali. Ya. Hingga akhirnya Abdurrahman ibn Auf mengumpulkan seluruh para sahabat di masjid. Ya. Termasuk Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Dan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu adalah seorang yang pemalu. Beliau duduk di belakang. Ya. Beliau duduk di belakang. Maka Abdurrahman bin Auf berdiri di atas mimbar. Lalu beliau memuji Allah, menyanjungnya. Kemudian berkata, yang maknanya, wahai para sahabat Rasulullah. Ya. Sesungguhnya beliau ceritakan apa yang beliau lalui di hari-hari ini. Sudah beliau banyak beribadat, istikharah kepada Allah, berkeliling, bertanya. Dan kata beliau, saya tidak melihat, tidak ada yang lebih pantas menyandang hadir kecuali Utsman bin Affan. Maka berdirilah wahai Utsman. Maka berdirilah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, yang kemudian dibaiat oleh Abdurrahman bin Auf dan diikuti oleh seluruh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini kisah baiat Utsman bin Affan yang menunjukkan bahwa para sahabat semuanya sepakat, termasuk Ali bin Abi Thalib membaiatnya. Iya. Karena itu orang-orang Syiah ya, yang menceritakan bahwa Ali dan Utsman ada clash, ya, itu sebenarnya clash di kepala mereka. Jelas ya? Ada clash di kepala mereka. Kalau di hakikat sejarah, ya, antara Utsman dan Ali bin Abi Thalib adalah hubungan yang baik. Para sahabat Rasulullah SAW. Ali bin Abi Thalib juga membaiat apa? Membaiat Utsman bin Affan. Baiat itu ya bukan main-mainan. Oh, baiat setelah itu dia diam-diam di belakang misalnya. Ya, memotong itu ikatan janji. Dia memberikan baiatnya kepada penguasa di dalam ketaatan menegakkan agama. Ya. Jelas ya? Bukan hal yang sembarangan. Ya, karena itu siapa yang mengatakan bahwa antara Ali dan Utsman bin Affan ada clash masalah itu? itu artinya dia telah mencela Ali bin Abi Thalib dengan celaan yang apa? Celaan yang jahat. Dan itulah sebenarnya hakikat dari agama Syiah. Syiah itu mengaku cinta kepada Ahlul Bait, Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Ya, kecintaan yang dusta, tidak ada hakikatnya. Nah, baik. Jadi ini kisah Ashabus Surah. Dan Ashabus Surah ini berarti mereka 5 orang. Iya. Atau 6 orang ditambah Abu Bakar dan Umar, berarti semuanya berapa? 8. Kalau dilengkapi lagi ada 2 orang lagi yang semuanya adalah diberi kabar gembira oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Ya, sisa ditambah Abu Ubaidah bin Jarrah dan ditambah lagi siapa? Ditambah lagi Sa'id bin Zaid. Jadi semuanya menjadi berapa? 10 orang. 10 orang dijamin masuk dalam surga. Jadi kalau diurut dari sahabat Nabi yang paling utama, ada 10 orang sahabat ini. Itu yang paling utama. Dan dari 10 yang paling utama, yang paling utamanya adalah siapa? Khulafa ar-Rashidin. Ya, dari Khulafa ar-Rashidin secara berurut, yang paling utama adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian siapa? Kemudian Ali. Ini urutan keutamaan dari sisi khilafah disepakati oleh para ulama. Tidak ada silang pendapat. Jelas ya? Ya, ini dari sisi khilafah. Dari sisi keutamaan, ya, di dalam masalah siapa yang didahulukan antara Utsman dan Ali dari sisi keutamaan, pernah terdapat silang pendapat kecil di masa terdahulu. Namun setelah itu para ulama sepakat bahwa Utsman lebih utama daripada siapa? Daripada Ali radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Nah, ini yang berkaitan dengan keutamaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 10 orang sahabat. Kata Imam Ahmad rahimahullah, kulluhum yasluhu lil khilafah. Semuanya pantas untuk menjadi khalifah. Wa kulluhum imam, dan semuanya adalah imam. Wa nadhhabu fi dhalika ila hadits Ibnu Umar. Dan kami berpendapat dalam hal ini kepada hadits Ibnu Umar. Nah, ya, di sini beliau membangun uraian beliau di atas sebuah hadis, yaitu hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, kunna na'uddu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayyun wa ashabuk mutawafirun, Abu Bakr thumma Umar thumma Utsman thumma Nasr. Kata Ibn Umar radhiyallahu anhuma, kami menghitung sedangkan Rasulullah masih hidup dan para sahabat masih banyak berkumpul, kami menghitung Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Ya, ini yang mereka hitung dari sisi keutamaan. Setelah itu kami diam. Ya, setelah itu kami apa? Kami diam. Jelas ya? Jadi ini yang dijadikan sebagai dalil oleh Imam Ahmad rahimahullah tentang urutan keutamaan. Ini satu hadis, dan banyak lagi hadis-hadis yang lainnya. Ada hadis-hadis khusus berkaitan dengan Abu Bakar dan Umar. Ada yang hadis-hadis menjelaskan tambahan Utsman radhiyallahu taala anhu. Nah, dan apa yang disebut oleh Imam Ahmad di sini adalah hal yang diterangkan juga oleh para ulama as-salaf yang lainnya. Kemudian kata beliau rahimahullah, "Thumma min ba'di ashhabi syura ahlu Badr min al-muhajirin." Ya. "Thumma ahlu Badr min al-ansar min ashhabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala qadri al-hijrati was-sabiqati awwalan fa awwalan." Kemudian setelah ashhabu syura, yang paling utama siapa adalah yang hadir di Perang Badar. Dan yang hadir di Perang Badar itu ada sahabat dari Muhajirin dan ada sahabat dari Al-Ansar. Dan Imam Ahmad mendahulukan yang hadir di Perang Badar dari kalangan Muhajirin itu lebih utama daripada yang hadir di Perang Badar dari kalangan apa? Kalangan Al-Ansar. Ya, berdasarkan ayat yang saya bacakan tadi, sebab orang yang berinfak sebelum al-fatah itu lebih utama, ya, berjihad dan berinfak sebelum al-fatah lebih utama daripada orang yang berinfak dan berjihad setelahnya. Itu diantara dalilnya. Dan diantara dalilnya juga, kalau kita melihat ayat-ayat yang disebutkan di dalamnya sahabat muhajirin dan ansar sekaligus, maka kita ketemukan pasti kaum muhajirin didahulukan penyebutannya. Ya, wassabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang terdahulu dari kalangan sahabat muhajirin dan al-ansar. Ini satu, muhajirin didahulukan. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar. Sungguh Allah telah memberikan taubat kepada nabi, kepada muhajirin dan al-ansar. Disebut muhajirin sebenarnya apa? Al-ansar. Ya, di surah Al-Hasyr. Nah, lil fuqara'i muhajirin. Pertama disebutkan dulu orang-orang fakir dari kalangan muhajirin. Setelah itu disebutkan orang-orang ansar, walladzina tabawwa'u ad-dara wal iman, di ayat setelahnya. Ya, ini menunjukkan bahwa kaum muhajirin lebih didahulukan daripada kaum apa? Kaum al-ansar. Kenapa? Karena mereka punya dua keutamaan. Keutamaan yang pertama, mereka lebih dahulu masuk Islam. Dan keutamaan yang kedua, mereka berhijrah, punya keutamaan hijrah. Ya. Dan hijrah ini keutamaan tidak didapatkan oleh kaum al-ansar. Ya. Kalau al-ansar mendapatkan keutamaan, mereka yang menerima kawan-kawannya yang berhijrah. Ya. Dan disebutkan bagaimana kemurahan hati mereka menerima saudara-saudaranya yang seiman. Ya. Bahkan mereka lebih mendahulukan saudara-saudaranya di atas dirinya sendiri. Ya. Sampai kalau ada dari kalangan muhajirin yang berhijrah, diberikan harta, diberikan tempat tinggal. Bahkan sebagian sahabat subhanallah, ada yang mempunyai dua istri. Ya. Dia katakan, pilih dari istriku yang kamu suka, saya akan talak kemudian kamu nikahi. Ya. Dan ini dari bagaimana mereka mendahulukan saudaranya daripada dirinya sendiri. Ya. Dan ini dari bentuk keimanan. Ya. Dari bentuk keimanan yang hari-hari ini, ya, kita hanya menganggapnya sebagai suatu cerita yang hanya ada di dalam Al-Quran dan hadis-hadis saja. Jarang kita lihat, ya, di tengah kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala yang membalikan kaum muslimin kepada keislaman mereka dan bagaimana beramal dengan keislaman itu secara benar. Nah, kata beliau, ala qadri al-hijrati was-sabiqa awwalan fa awwalan, yang didahulukan sesuai dengan kadar hijrah dan kadar dahulunya masuk Islam. Ya, yang pertama kemudian yang pertama setelahnya. Kemudian kata beliau, thumma afdalun nasi ba'da ha'ula'i ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Thumma afdalun nasi ba'da ha'ula'i ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qarnul ladzi Tayyib ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qarnul ladzi bu'itha fihi. Kemudian setelah itu, manusia yang paling afdal setelah mereka adalah para sahabat Rasulullah di generasi yang beliau diutus di generasi. Ya, jadi maksudnya di sini semua para sahabat punya keutamaan. Tapi dari sisi keutamaan itu tadi urutannya. Dan sebenarnya ada urutan-urutan, ya, keutamaan yang lain di sini tidak diuraikan oleh Imam Ahmad. Ya. Nah, insyaallah taala kita bahas di kesempatan yang lain atau di buku yang lainnya. Ya, tapi secara umum yang kita ingin ambil di sini sebagai dasar, ya, pelajaran bahwa seluruh para sahabat memiliki keutamaan. Dan di antara para sahabat itu sebagian mereka ada yang lebih utama di atas sebagian yang lainnya. Ya. Kemudian Imam Ahmad menjelaskan bagaimana ukuran seorang itu dikatakan sahabat. Kapan seorang itu dikatakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, wa kullu man sahibahu sanatan aw syahran aw yawman aw sa'atan aw ra'ahu fa huwa min ashabihi. Kata beliau, siapa yang bersahabat dengan Rasulullah setahun atau sebulan atau sehari atau sesaat saja atau dia hanya melihat saja, maka dia itu pasti dihitung dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas, ya? Ya. Jadi sahabat ini diartikan di sini oleh Imam Ahmad bahwa siapa yang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun sekadar dia melihat Nabi. Jadi harus dia melihat Nabi, berjumpa dengannya. Ya. Karena itu Al-Hafidz Ibnu Hajar memberikan definisi sahabat dengan pendefinisian yang detail sesuai dengan makna yang disebut oleh Imam Ahmad di sini. Ya, dan para imam yang lainnya. Kata Ibnu Hajar, sahabat adalah man lakiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala al-Islam. Sahabat itu adalah siapa yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia beriman kepada Nabi dan dia mati di atas keislaman. Itu namanya sahabat. Jadi walaupun dia berjumpa hanya sekadar dia melihat Nabi. Nah, itu dihitung sebagai apa? Sebagai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Ya, dan sahabat beraneka ragam. Ada yang bersahabat dengan Nabi dari awal beliau diutus. Ya. Ada yang bersahabat dengan Nabi dari kecilnya. Seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Ya. Begitu beliau diutus awal kali masuk Islam sampai beliau meninggal. Ya. Bersahabat dengan Nabi 23 tahun. Ada yang bersahabat dengan Nabi setelah Nabi hijrah ke Madinah. Jelas ya? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bersahabat dengan Nabi 4 tahun. Sebagaimana beliau terangkan dalam sebagian riwayat hadis. Ya. Ada sebagian sahabat datang berjumpa dengan Nabi hanya beberapa hari saja. Ya. Beberapa hari. Ya. Seperti kisah Malik ibn al-Khuwairith yang datang bersama kaumnya. Jelas ya? Cuma beberapa hari duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan ada yang hanya sekedar melihat Nabi. Dia hadir di peperangan, belum pernah melihat Nabi Rasul, belum pernah melihat Rasulullah sebelumnya. Dia melihat Rasulullah sekali saja. Jelas ya? Itu juga sudah dihitung sahabat. Jadi siapa yang hidup di masa Nabi tapi belum pernah berjumpa dengan Nabi, dihitung sahabat atau tidak? Hah? Tidak dihitung sahabat. Jelas ya? Tidak dihitung sahabat. Dia dihitung ketabi'in. Ya. Dihitung ketabi'in. Orang yang berjumpa dengan sahabat Nabi. Nah. Karena siapa yang melihat Nabi itu keutamaan yang besar. Keutamaan yang besar. Siapa yang melihat Rasulullah itu dianggap sebagai sahabat Rasulullah. Secara bahasa dan secara syariat. Secara bahasa dan secara apa? Secara syariat. Baik. Jadi ini yang dianggap sebagai sahabat. Dan kata Imam Ahmad, "Kull man sahibahu sanatan atau syahran atau yawman atau sa'atan atau ra'ahu, fa huwa min ashabihi." Semua orang yang bersahabat dengan beliau satu tahun atau satu bulan atau satu hari atau satu saat atau dia melihatnya, maka dia adalah sahabat Rasulullah. "Lahu min ash-suhbati ala qadri ma sahibahu." Dia mendapatkan keutamaan sahabat ini sesuai dengan kadar persahabatannya dengan Nabi. Iya. Wa kanat sabiqatuhu ma'ahu wa sami'a minhu. Sesuai dengan dahulunya dia bersama Nabi wa sami'a minhu, sesuai dengan banyaknya dia mendengar dari Nabi. Ya. Wa nadara ilayhi nadaratan, dan dia melihat kepadanya walaupun satu kali melihat saja. Nah. Jadi ini ukuran seorang sahabat. Ukuran seorang sahabat. Ibnu Mas'ud dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, beliau berkata, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati hamba, hati makhluk. Maka dilihatlah hati Nabi Muhammad yang paling baik. Dipilihlah Nabi Muhammad sebagai rasulnya. Kemudian Allah melihat kepada hati hamba. Lalu dilihat hati para sahabat yang paling baik. Maka dipilihlah mereka untuk menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang jadi sahabat Nabi itu bukan sembarangan. Orang-orang terpilih. Ya. Banyak manusia yang hidup di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipilih menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Adalah mereka yang Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui ya kebaikan hati mereka. Sebab siapa yang sudah menjadi sahabat Nabi, dia telah mendapatkan keutamaan yang tidak akan didapatkan oleh siapapun yang datang setelah mereka. Ya. Tidak akan didapatkan oleh siapapun yang datang setelah mereka. Jadi ini ukuran mengetahui siapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Tidak ada buku-buku khusus ditulis oleh para ulama menjelaskan nama-nama sahabat. Ya. Nama-nama sahabat. Ya, ada kitab Ibnu Al-Athir, ada kitab Ibnu Abdul Barr, Abdul Ghabah, dan ada juga kitab Ibnu Hajar Al-Ithabah, ada juga kitab Ad-Dahabi, dan banyak lagi buku-buku yang menulis tentang biografi para sahabat. Ya, apakah mereka yang diketahui meriwayatkan hadis atau mereka yang disebutkan oleh sahabat yang lain bahwa dia adalah sahabat hadir peperangan atau hadir begini dan begitu, atau yang dihikayatkan oleh para tabi'in bahwa sebulan dari sahabat. Ini semuanya tercatat oleh para ulama, bisa kita melihatnya. Jadi untuk mendetailkan hal ini dari sisi periwayatan, itu buku-bukunya lengkap di dalam apa namanya perpustakaan umat Islam. Baik. Kemudian kata beliau, kata Imam Ahmad, setelah menjelaskan ya, tentang ukuran seorang sahabat, ya, beliau menerangkan hukum setelahnya. Ya, dan ini maksudnya. Maksud beliau sebenarnya menerangkan siapa sahabat itu untuk penjelasan ini. Kata beliau, فَأَدَنَاكُمْ صُحْبَةً هُوَ أَفْضَلُ مِنَ الْقَرْنِ الَّذِينَ لَمْ يَرَوْهُ وَلَوْ لَقُوا اللَّهَ بِجَمِيعِ الْأَعْمَالِ. Kata beliau, mereka yang paling sedikit, para sahabat yang paling sedikit persahabatannya dengan Nabi. Misalnya dia bersahabat dengan Nabi hanya sekadar dia melihat Nabi satu kali melihat. Sahabat yang seperti ini, walaupun dia paling sedikit persahabatannya dengan Nabi, tapi dia lebih afdal dari generasi setelahnya yang tidak melihat Rasulullah. Walaupun generasi setelahnya itu menghadap Allah dengan melakukan seluruh amalan kebaikan. Ya. Walaupun dia datang menghadap dengan seluruh amalan kebaikan. Para sahabat berjihad. Mereka juga berjihad. Para sahabat bersedekah. Dia juga bersedekah. Ya. Jelas ya? Orang yang datang setelah para sahabat, dia lakukan seluruh amalan. Seluruh jenis kebaikan yang ada dalam Al-Quran dan Hadis, semuanya dia lakukan. Tetap saja kedudukannya nanti masih di bawah para sahabat yang paling sedikit persahabatannya dengan siapa? Dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi kedudukan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah pantas kalau ayat-ayat dan hadis-hadis ini memberikan makna keimanan. Makna sebuah sikap kecintaan pada diri seorang muslim yang berakidah benar terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan di antara makna keimanan yang sangat indah di sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Seorang itu bersama siapa yang dia cintai. Seorang itu bersama siapa yang dia cintai. Ya. Sekarang dia kalau tidak cinta kepada para sahabat, enggak mungkin dia ada di surga. Ya. Sebab para sahabat di mana? Di sorga. Kalau dia tidak cinta dengan para sahabat, maka dia tidak akan ada di sorga. Ya. Hadis yang saya bacakan tadi, al-mar'u ma'a man ahabba, seorang bersama siapa yang dia cintai. Ini hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Anas bin Malik bertutur, kata beliau, saya tidak pernah bergembira. Ya. Selain kegembiraan saya ketika masuk Islam, seperti gembira saya ketika mendengarkan hadis ini. Jadi Anas bin Malik punya dua kegembiraan yang sangat besar. Yang pertama ketika masuk Islam, dan yang kedua ketika mendengarkan hadis ini. Ya. Kata Anas bin Malik, maka saya pun cinta kepada Abu Bakar, cinta kepada Umar. Ya. Walaupun saya tidak bisa beramal seperti amalan mereka berdua, namun saya harapkan saya dikumpulkan bersama mereka berdua. Ya. Maka ini diantara makna keimanan. Karena itulah banyak dari para ulama salaf, dari ahli hadis, yang kalau disebut nama Rasulullah SAW, mereka memberikan salawat, ya, menangis, mendengar sejarah dan kehidupan Rasulullah. Kalau mereka mendengarkan ya, hikayat-hikayat dan mendengarkan bagaimana keadaan para sahabat, mereka menangis. Bagaimana melihat perjuangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dalam menegakkan agama ini, mendampingi Rasulullah SAW, menjayakan Islam, dan bagaimana para sahabat menyampaikan Islam ini kepada kita hingga akhirnya kita merasakan nikmatnya iman. Ya. Maka ini semuanya dari jasa para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Karena itulah ya, wajar kalau ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah SAW penuh menjelaskan keutamaan para sahabat Rasulullah SAW. Kata Imam Ahmad, kana haulai alladina sahibun nabiya sallallahu alaihi wasallam wa ra'awhu wa sami'u minhu wa man ra'aku bi'aynihi wa amal bihi walau sa'atan afdalu li suhbatihim minat tabi'ina walau amilu kulla amalin khair. Adalah mereka para sahabat, adalah mereka orang-orang yang bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat Nabi dan mendengar darinya, dan siapa yang melihat Nabi dengan matanya dia beriman kepada Nabi walaupun sesaat, dia lebih afdal lantaran persahabatannya dengan Nabi, dia lebih afdal daripada para tabi'in. Ya, tabi'in ini istilah untuk murid-murid para sahabat. Orang yang berjumpa dengan siapa? Ya, para sahabat disebut apa? Disebut tabi'in. Ya. Jadi para sahabat ini lebih afdal daripada para tabi'in, walaupun tabi'in ini melakukan seluruh amalan kebaikan. Melakukan seluruh amalan kebaikan. Ya. Karena itu sebagian para ulama salaf, ada yang pernah ditanya, ya, siapa yang lebih afdal antara Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu dengan Umar bin Abdul Aziz? Ya, dan dimaklum ya, Umar bin Abdul Aziz bagaimana kesolihannya, ketakwaannya, keutamaannya, ya, dan bagaimana kejayaan pemerintahannya. Ya. Kata ulama salaf ini, dengan mendengarkan pertanyaan tersebut, kata beliau, debu kuda, ya, debu kuda Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu yang beliau pakai berjihad di jalan Allah itu lebih baik daripada seluruh hari-hari Umar bin Abdul Aziz. Dan ini adalah sebuah pemahaman yang menunjukkan benarnya keyakinan mereka terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini beberapa sudut pembahasan yang berkaitan dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, kita siap-siap dulu untuk salat Maghrib. Insyaallah taala setelah salat Maghrib kita akan lanjutkan pembahasan. Untuk sementara saya cukupkan di sini. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.